Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da amma ba'd. Ikhwani hafidhani wa hafidhakumullah. Alhamdulillah, setelah libur beberapa waktu, kita kembali dengan semata-mata pertolongan Allah dan taufiknya untuk kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Baik, barakallahu fikum. Kita masih di permasalahan tentang tanda-tanda i'rab. Yaitu pada asmaul khamsah. Baik, kita ulang sedikit. Wa'lam qala syarih wa'lam anna hadhil asma'al khamsata la tu'rabu hadzal i'raba illa bi syurutin. Ketahuilah bahwasanya isim-isim yang lima ini tidak di'irab dengan i'rab ini. I'rab ini yang dimaksud apa? Rafa' dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya, illa bisyurutin, kecuali dengan syarat-syarat. Wa hadhihi syurutu minha ma yustaratu fi kulliha wa minha ma yustaratu fi ba'diha. Syarat-syarat ini diantaranya ada yang disyaratkan pada semuanya isim yang lima tadi, dan diantaranya ada yang tidak disyaratkan, ada yang disyaratkan pada sebagiannya. Jadi syarat-syarat ini ada yang disyaratkan pada lima isim, ada yang disyaratkan pada sebagiannya. Nah, makanya di sini ma mausulah. Amma syurutul lati tushtaratu fi jami'iha fa arba'atu syurutin. Adapun syarat-syarat yang dipersyaratkan pada semuanya ada empat syarat. Al-awwalu an takuna mufradatan. Syarat yang pertama, hendaknya dia mufrad. Bukan musanna, bukan jama'. Seperti misalkan abu, ahu, dan seterusnya itu harus mufrad, tidak boleh musanna atau jamak. Kalau musanna, maka nanti i'rabnya dengan i'rab musanna. Demikian pula kalau jamak, jamak mudzakkar salim atau jamak taksir, maka i'rabnya sesuai dengan asalnya i'rab jamak mudzakkar salim atau i'rab jamak taksir. Wa tsani an takuna mukabbaratan. Syarat yang kedua, hendaklah dia itu mukabbarah. Mukabbarah itu bukan isim tasghir. Ya, bukan isim tasghir. Nanti akan datang penjelasannya. Wa tsalisu an takuna mudhafatan. Syarat yang ketiga, harus mudhaf. Ya, harus mudhaf. Kalau tidak mudhaf, berdiri sendiri, maka dia i'rabnya naam, bukan i'rabnya asmaul khamsah. Wa rabi'u an takuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Syarat yang keempat, mudhaf ilaihnya kepada selain ya mutakallim. Mudhaf ilaihnya ya bukan ya mutakallim. Jadi ini empat syarat yang harus ada pada semuanya. Harus mufrad, mukabbarah, mudhaf kepada selain ya mutakallim. Qala fa kharaja bi ishtiratil ifradi ma law kanat musannatan aw majmu'atan jam'a mudzakkarin au jam'a taksirin. Maka keluar dengan syarat harus mufrad adalah kalau seandainya isim-isim ini, isim-isim yang lima ini musanna, ya, atau jamak, baik jamak mudzakkar atau jamak taksir. Fa innaha law kanat majmu'atan jam'a taksirin uqribat bil harakatiz zahirati. Maka sungguhnya isim-isim yang lima ini kalau dia dijadikan jamak, jamak taksir, maka i'rabnya dengan harokat zahirah. Apa itu? Rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Takul, kamu katakan, al-aba'u yurabbuna abna'ahum. Contohnya al-aba'u yurabbuna abna'ahum. Para Bapak orang tua itu mentarbiah, mendidik anak-anak mereka. Tapi terlewat ini tadi ya, footnote nomor satu. Nah, footnote nomor satu kita baca. Ada ucapannya lillahi ya mutakallim. Wa kullu ismin jama'a hadhihi syuruta fa innahu yu'rabu bil wawi raf'an wa bil alifi nasban wa bil ya'i jarran. Semua isim yang telah mengumpulkan syarat-syarat ini, maka sungguh di i'rab, dia di i'rab dengan wawu ketika rafa, alif ketika nasab, dan ya dengan ketika jar. Misalu dzalika abuka fa hadzal ismu qad jama'a hadhihi syuruta kullaha. Maka contohnya hal itu adalah abuka. Maka isim ini abuka sungguh telah mengumpulkan syarat-syarat ini semuanya. Wa huwa mufradun wa mukabbarun wa mudhafun wa idhafatu li ghairi ya'in mutakallim. Dia mufrad, abu mufrad, mukabbar, kemudian mudhaf, dan mudhaf ilainya bukan ya mutakallim. Baik, kemudian i'rab yang berikutnya al-aba'u yurabbun abna'ahum, i'rabnya al-aba'u mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu rafi dhammah dhahira 'ala akhir. Perhatikan di sini al-aba' ini jamak taksir dari abun. Nah, dia bukan dengan wawu tanda rafa'nya. Kenapa? Karena dia jamak taksir. Sementara syaratnya asma'ul khamsah itu harus mufrad. Yurabbuna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasib wal jazim wa 'alamatu rafi thubutun nun wal wawu dhamirun muttasilun mabni al sukun. Nah, wawunya dhamir ya, fi mahalli rafin fa'il. Abna'a maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbi al fathatu dhahiratu 'ala al hamzah. Wa abna' mudhafun wal ha' mudhafun ilai. Ini wawu di i'rab lengkap ya. Alha dhamirun muttasilun mabni ala sukuni fi mahalli jarrin mutfilah wal mim alamatul jam'i wal jumlatu min al fi'li wal fa'il wal maf'ul bih fi mahalli raf'in khabar al mubtada. Wa taqul, contoh yang lainnya, ikhwanuka yaduka allati tabtishu biha. Saudara-saudaramu adalah tanganmu yang kamu memukul dengannya. I'rabnya ikhwan mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu 'ala an-nun wa ikhwan mudhafun wal kaf dhamirun muttasilun mabni 'ala al-fathi fi mahalli jarrin bil mudhaf yad khabarun marfu'un bil mubtada' wa 'alamatu rafihi dhammatu dhahirah 'ala dal wa yad mudhafun wal kaf dhamirun muttasilun mabniyan ala al-fathi fi mahalli jarrin bil mudhaf allati ismun mausulun mabniyan ala sukun fi mahalli raf'in sifatun li yad tabtishu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi minan nasib wal jazim wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiru anta wal ba' harfu jarrin wal ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin fi harfil jar. Paham? Wal jar wal majruru muta'alliqani bil fi'li tabdisu wallati ismu mausulun yahtaju ila silatin wa 'aidin wa silatu jumlatul fi'li wal fa'il wa tabdisu wal 'aid al ha min biha. Nah, saya jadi sini ikhwan. Ikhwan ini jamak dari apa? Ahun. Nah, dia i'rabnya tidak dengan wawu. Nah, kenapa? Karena dia jamak taksir. Nah, sementara jam' asmaul khamsah syaratnya harus mufrad. Wa qala Allah Ta'ala aba'ukum wa abna'ukum. Ayatnya di sini aba'ukum. Dia mudhaf. Tapi dia juga jamak taksir sehingga tidak di'rab dengan waw. I'rabuha aba'ukum mubtada'un marfu'un bil ibtida' Wa alamatu rafi ad-dhammatu dhahiratu wa aba'u mudhafun wal kafu dhamirun muttasilun mabnin 'ala dhammi fi mahalli jarin bil mudhaf wal mim alamatul jam'i wal waw harfu 'athfin wa abna'ukum ma'tufun 'ala aba'ukum wal ma'tuf 'ala al marfu'i marfu'un misluhu wa alamatu rafi ad-dhammah dhahirah wa abna'u mudhafun wal kaf dhamirun muttasilun mabnin 'ala dhammi fi mahalli jarin bil mudhaf wal mim 'ala lil jam'i wal khabaru jumlatun la tadruna, ya, jumlah ayat selanjutnya. Wala nafiyatun tadruna fi'lun mudhari'un marfu'un tajarrud minan nasib wal jazm wa alamatu rafi thubutun nun wal waw dhamirun muttasilun mabnin 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabar mubtada. Contoh yang lainnya, innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwatun jamak dari akhun. Nah, i'rabnya inna harfu taukirin wa nasbin yansibul mubtada yarful khabar walakin lamma dakhalat ma alaihi ma al harfiyah kafat inna an al amal. Ma'nya disebut dengan ma kafah, yang menahan dari amal. Ketika kemasukan ma huruf ini, kafat menahan inna dari amal, tidak lagi menasabkan isim merafa'kan khabar. Fa yuqalu fi i'rabiha innama kaffatun makfufah. Nah, kaffatun makfufah. Manya kafa inna jadi makfufah, ditahan dari beramal. Fa ma kaffatun wa inna makfufah. Manya kafa innanya makfufah. Al mu'minuna mubtada'un marfun bil ibtida. Tidak lagi menjadi isim inna karena dia terbatal, ditahan amalannya oleh ma. Wa alamatu rafi al waw li annahum jam'u mudzakkarin salim. Ya, jam'u mudzakkar salim. Wa ikhwatun khabaru mubtada' marfun bihi wa alamatu rafi dhammah dhairah ala akhirih. Ini syahidnya ikhwatun. Tanbihun disebutkan di sini tanbih qultu ma al-harfiyatu ikhtirazan minal ismiyah. Saya katakan ma di sini ma huruf, ini untuk menjaga dari isim. Karena ma ada yang isim, ma apa seperti ma istifhamiyah, ma mausulah, ya. Fa innaha idza dakhalat ala inna la takuffuha anil amal. Sungguhnya dia yaitu ma ismiyah, jika masuk kepada inna, maka tidak mencegahnya, menghalanginya dari beramal. Mislu qawli ta'ala, innama tu'aduna la'atin. Ma'nya justru menjadi apa? Isimnya inna, ma mausulah. Qawli ta'ala, innama sona'u kaidu sahir. Fama fi hadaini misalaini ismu inna. Ma pada dua contoh ini, dua ayat ini adalah isim inna li'anna ma fil ayatil ula ismun wa laysat harfan wa fil ayatil saniyati ala wajhin. Karena ma pada ayat pertama ini isim, bukan huruf, sedangkan pada ayat yang kedua dia isim menurut satu pendapat. Hai, barakallahu fikum. Contoh yang lainnya, fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan. Maka kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Syaitnya mana? Ikhwanan di sini. Jamak dari ahun. Ya, dia tanda nasabnya dengan fathah, bukan dengan alif. I'rabnya alfa al-hasabi maqablah, sesuai dengan apa yang sebelumnya. Asbaha fi'l madin naqis min akhwati kana, termasuk saudara kana. Yarfa'ul isma wa yansibul khobar, amalannya merafa'kan isim, menasabkan khobar. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in ismu asbaha. Naam. Sedangkan ta'nya dhamir muttasil, mabni atas dhamm, mendudukkan rafa' sebagai isimnya asbaha. Wal mim lil jam'i, wal ba' harfu jarrin. Ni'mah ismun majrurun bilba wa alamatu jarhi al-kasra dhahira ala hatta. Wa ni'matin mudhafun wal ha' dhamirun muttasilun mabni ala al-kasri في محل جر بالمضاف والجر والمجرور متعلقا بمحذوف حال إخوانا حال نعم إخوانا خبر أصبح منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره قال أبو البقاء رحمه الله في كتابه إملاء ما من نبي الرحمن من وجوه الإعراب والقرآن في جميع القرآن kata Abu Baqa dalam kitabnya fasbahtum ya juzu antakuna naqisah bisa dia menjadi fi'il naqis sehingga merufakkan isim menasabkan khobar fa'ala hada ya juzu ayyakuna khobaru binikmatihi fayakunul makna fasbahtum fi ni'matihi aw mutalabbisina binikmatihi aw mashmulina wa ikhwanan ala hadha halun ya'malu fiha asbaha nah ikhwanan al hal kemudian binikmati khobarnya baik aw halan min ikhwanan bi annahu sifatun lahu qudimat alaihi bisa juga hal dari ikhwanan karena dia sifat didahulukan atasnya wa yakuna mutalliqan bi asbaha li anna naqisata ta'malu fil jari wa yajuzu an yata'allaqa bi ikhwanan li anna taqdir ta'akhaitum bi ni'matihi ikhwanan ta'akhaitum ini kalian bersaudara dengan nikmatnya wa yajuzu an takuna asbaha tammah bisa juga asbahnya fi'il tam. Kalau tam berarti tidak butuh isim, tidak butuh khobar, dia butuh fa'il saja. Wa yakunul kalamu fi binikmat ikhwanan qariban fil kalami fin naqisah. Maka binikmat ikhwanan ini i'rabnya sama atau hampir sama dengan pembicaraan tentang ketika asbah ini naqisah. Hai barakallahu fikum. Ini kalau seandainya isim yang lima itu dijamakkan. Kalau kanat musannatan uribat i'rabal musanna. Kalau seandainya isim-isim yang lima itu dimusanakan, maka dia i'rab dengan i'rabnya musanna. Apa i'rab musanna? Bil alifi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Maka ketika rofa, tanda rofanya dengan alif, nasab dan jar dengan ya. Wa sayati bayanuhu qariban, insyaAllah. Dan akan datang penjelasannya sebentar lagi. Fatakulu takulu abawaka rabbayaka. Abawa jamak dari abun, abawani. Kenapa nunnya hilang di sini? Karena dia mudhaf. Aslinya abawani. Karena dia mudhaf, maka nunnya hilang. Abawa mubtada'un marfun bil ibtida' wa 'alamatu rafi al alifu niyabatan 'anil dhammah li'annahu musanna. Ya, wa abawa mudhafun wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin bil mudhaf. Rabba fi'lun madin. Mabniun 'alal fath. Kemudian wal alifu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih wal jumlatu min al fi'li wal fa'il wal maf'ul bih fi mahalli rafin khabar mubtada. Baik, contoh yang nasab di sini contoh yang jar ya. Wa taqul ta'addab fi hadrati abawaika, beradablah kamu di hadapan kedua orang tuamu. Ta'adab fi'lu amrin mabnun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiru anta fi harfu jarrin hadrati ismu majrurun bi fi wa alamatu jarri al-kasra dhahira ala akhirih wal jar wal majruru mutaalliqan bil fi'li ta'adab fa hadrati mudhafun wa abai mudhafun ilai majrurun bil mudhafu alamatu jarri al-ya li'annu musanna wa abawai mudhafun wal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'ala fathi mahalli jarrin bil mudhaf. Qala Allah Ta'ala wa rafa'a abawaihi ala al-arsy. Ini contoh yang nasab. Nah. I'rabnya wa ala hasabi ma qabla rafa'a fi'lun madin mabnun al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa abawai maf'ulun bihi mansubun bil fi'li wa ala man'am ala al-ashah wa alamat nasbi al-ya' li'annahu musanna niyabatan lil fathah wa abawai mudafun wal ha dhamirun muttasilun mabnun al-kasri fi mahalli jarrin bil mudaf ala harfu jarrin al-arsy ismun majrurun bi ala وعلامه جره الكسر ظاهرا على اخره والجار والمجرور متعلقان بالفعل رفع فاصلحوا بين اخويكم ini مجرور ya اخوي جمع مثنى dari اخون nah اعرابnya بارك الله فيكم الفاء فصيحهن Aslihu filu amri mabni ala hadfin nun wal waw dhamir muttasilun mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il wal alif fariqah alifnya pembeda baina dharfu makanin mansubun ala dharfiyati wa alamatu nasbi al fathah dhahirah ala akhirih wa baina mudafun wa akhawai mudafun ilaih majrurun bil mudaf wa alamatu jari al ya لأنه مسنى وأخوي مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالمضاف والميم علامة الجمع فإن قلت ما معنى الألف الفارقة أبا معنى الألف الفارقة وما ضابط الفاء الفصيحة فإليك الجواب قال الكفراوي رحمه الله في كلامه على الألف الفارقة ما يلي Qala al-Kafrawi rahimahullah dalam ucapannya tentang alif fariqah berikut ini. Wal alifu lati ba'dal wawi zaidatun farqan baina wawil jam'i wa wawil mufrad. Alif yang terletak setelah wawu adalah tambahan untuk membedakan antara wawu jamak dan wawu mufrad. Fi nahwi zaidun yada'u wa yakzu. Ini wawu mufrad. Yada'u yakzu tanpa alif. Wa zaiduna lan yada'u wa lan yaghzu. Ini wawunya wawu jamak. Ya, ada fariqahnya, ada pembedanya alifnya. Li'anna suratal fi'li fihima wahidatun. Karena bentuk fi'ilnya sama pada keduanya. Fa farraqu bainal wawaini biwujudil alfi ba'da wawil jam'i. Maka mereka membedakan antara dua wawu tadi dengan adanya alif setelah wawu jamak. Naam wa isqatuha ba'da wawil mufrad menghilangkannya setelah wawu mufrad. Wawu mufrad tidak ada alifnya. Wa qila ghairu dhalik. Dikatakan selain itu. Intaha. Qala al-Hamidi qawlu wa qila ghairu dhalik faqad qila innaha zidat li zawalil labsi baina wawil jama'ah al-munfasila anil fi'li ka jaddu wa sadu wa turidati ziyadatu fil muttasilah akalu wa syaribu jaryan lil babi ala namtin wahidin wa bainal wawil adfi. Nah, wa qila ghairu dhalik faqad qila, sungguh telah dikatakan, semuanya alif itu ditambahkan untuk menghilangkan kesamaran antara wawu jamaah yang terpisah dari fi'il seperti jaddu dan sadu. Naam. Dan dihilangkan tambahan itu pada wawu yang bersambung dengan fi'il. Memperhatikan antara wawu dengan dal itu kan terpisah. Kemudian dihilangkan pada agalu dan syaribu. Nah, antara lam dengan wawu gandeng ya. Hak dengan wawu gandeng. Baik. Untuk membedakan dibedakan dengan wawu atof. Untuk membedakan dengan wawu atof. Nah. Kalau pendapat yang pertama tadi membedakan antara wawu mufrad dan wawu jamak. Untuk yang kedua ini antara wawu dhamir dan wawu ataf. Amma nahwu yaghzu min kulli wa min kullin min kulli ma wawuhu wawu mufradin falam tuzad al alifu fihi ba'dal wawi li adamil iltibasi. Adapun contoh yaghzu pada masing-masing yang wawunya itu wawu mufrad, maka tidaklah ditambahkan alif padanya setelah wawu karena tidak ada kesamaran. Li'anna wawahu min jumlati hurufil fi'li fata'ammal. Karena wawunya termasuk bagian dari fi'il tersebut, maka perhatikanlah. Waqala al-Kafrawi fil kalami ala dhabitil fa'il fasihah ma lafdhuhu. Tentang fa'al fasihah. Fa'ul fasihah dhabit wa antaqa fi jawabi syartin muqaddar. Fa' fasihah adalah fa' yang terletak sebagai atau pada jawaban syarat yang ditakdirkan. Qala al-Hamidi, qalu fa'ul fasihah as-sadu al-muhmalah min idhafatil mausufi ila sifati. Nah, fa as disod dengan sod tanpa titik. Ini idhafatul mausufah, mausuf ila sifah. Ini fa al-fasihah, ini fa yang fasihah. Fa fasihatun fa'ilatun di mana fa'ilah. Maknanya mufassihah. Mubayyinah. Fa fasihah ini fa yang menjelaskan. Wadala ala syartin muqaddar. Au bidad. Berarti fadihah. Al-mu'jamah. Liannaha afsahat wa adharat makana makhfiyan fil kalam. Dikatakan fadihah. Yaitu fa yang menampakkan apa yang tersamar dari sebuah kalam. Nah, bisa fasihah atau fadihah. Jelaskan, menampakkan. Fadihah syati sujai alal qatri ma'lafdu hiyalati tafsahu fi a'an syartin mahduf. Berkata sujai dalam syarah qatru nada, lafadznya, fa'fasihah adalah fa' yang menjelaskan tentang syarat yang mahdhuf. Fasyartul muqaddar awil mahdhufu fi hadhil ayah in alimtum dhalik. Syarat yang mahdhuf dalam ayat ini in alimtum dhalik fa'aslihu baina akhwaikum. Ay annal mu'minina ikhwah. Jika kalian mengetahui hal itu, mengetahui bahwasanya para orang-orang beriman bersaudara, fa aslihu baina akhawaikum. Naam, wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa barakatu fikum.